Oke, lanjut. Kalau kata suami saya, Ustadz, amal yang paling bikin orang bahagia itu adalah lihat kamu senyum juga udah happy. Apa sih? Tapi teman-teman ya, benar nih, ini benar. Ini pengalaman pribadi. Saya bukan Ustadz yang keren-keren amat keilmuannya, tapi banyak pengalaman pribadi. Buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget, itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu, yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri, udah selesai. Gak makan Ustaz, ya makan juga sih. Cuman maksudnya lapar bisa ketahan, tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah solihah atau imroah solihah, istri yang solihah. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Istri solihah apa indikasinya? Kata Nabi, 3 ciri istri solihah. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Sarrat itu dari kata surur, sama tuh. Kalau kamu ngelihat dia, kamu tuh jadi senang, nyenengin. Gimana bisa nyenengin? Banyak. Ini masalah fisik ya, bukan masalah fisik dan perilaku, bukan masalah ibadahnya, bukan masalah kalau kamu lihat dia kamu nyenengin. Kenapa? Pas kamu lihat dia lagi tilawah, bukan. Itu beda bab. Masa kita pulang tilawah wae kan ya? Enggak selalu gitu juga kan? Ya pastinya tilawah juga bagus, cuman kayak kalau dia yang paham, dia lagi tilawah, kita pulang nih, maka dia hentikan sebentar tilawahnya, dia tutup Qur'annya, kemudian dia sedekah, dia akan datang menyambut kita. Cium tangan dicium tangan oleh istri itu tuh kayak gimana? Masih mikir mau tetap menjomblo? Itu tuh beda banget loh. Pernah dicium tangan oleh anak kecil? Rasanya gimana? Kayak kita kayak ngerasa dihormati gitu kan? Kalau anak kecil cium tangan kita aja kita ngerasa kayak dihormati. Ini orang dewasa loh yang cium tangan kita. Dan dia tuh kayak cantik gitu, habis dandan gitu, terus cium tangannya tuh kayak lembut gitu, tulus banget gitu kan ya? Gitu. Ah itu udah selesai lah udah. Nah jadi moral of the story-nya terutama buat cewek-cewek, kalau kalian pengen dapat pahala yang tadi kata Nabi, sururun turihiluhu ala qalbi akhik, maka bahagiakanlah hati suami kalian. Ustadz, mana suaminya? Niatkan. Tadi kan di awal kita bahas niat. Ustadz, saya kalau punya suami tiap hari saya cium-cium tuh tangannya Ustadz. Dapat pahala. Ustadz, saya akan berdandan untuk dia. Dandan syariah. Dandan syariah itu namanya apa? Tazayyun. Dandan yang tidak syariah namanya tabarruj. Kita gak akan tabarruj. Kita dandannya buat suami. Pakai semua yang dia senengin. Pakai body lotion yang dia senengin. Fruity apa segala macam. Durian kayak apa kayak. Rasa durian. Pakai. Ya nanti begitu. Enggak sih. Strawberry mungkin yang biasanya kan ya. Jadi kayak fruity tapi rasa strawberry. Karena ya, kalau saya senengnya body lotion, fruity, strawberry. Kalau kayak parfum saya senangnya yang kayak vanilla-vanilla gitu. Jadi dia kalau beli parfum carinya vanilla. Kalau beli body lotion nyarinya strawberry. Kenapa? Itu yang saya suka. Dan itu yang saya mau bayar, yang lain saya gak mau bayar. Akan, oh iya, transfer aja bayar gitu kan. Sehingga kayak, kan biasanya dia kalau dia paham mungkin dia akan pakai di sini, terus digituin gitu kan, pakai di sini. Kenapa? Tahu kan kenapa pakai di sini? Udah gak usah dibahas. Itu tuh pahala loh. Itu bukan cuman bab dandan, itu tuh pahala banget tuh. Aku habis pakai vanilla loh, mana? Enggak kerasa yang di sini. Terus yang ya. Aduh, kasihan. Ganti nih gara-gara ini nih.